watruku. Mutafaq alaih. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Apa? Ya, bismillah. Fi kisrati. Qala Hiraqlu. Kultu. Watruku mayakulu Wayamuruna Wasid ki wasilah mutafakun. Besok sebelah lagi tak lancar. Sebelah lagi apa? Haris. Oh itu ngompat dia. Tak kelihatan ini. Dapat belum dia? Udah ya? Res, udah res? Udah. Ana Abi Sofyan. Langsung sakit. Sakit gigi. Ana Abi Sofyan. Bismillah. Udah belum? Oh iya, pakai belum ya? Belum. Oh, tinggi dah kelihatan. An? Sini ya? Ayo sini. Masuk latihan, pemberani. Kita pakai huzaman. Ana Abi Sofyan. Di hadis itu ini Hiraqla qala yani Nabi qala Abu Sufyan qultu yaqulu masyaallah barakallahu pakai apa ini? Pakai apa masyaallah tablu wa ila nafil kan. Bisa apa? Oh, kecil. Habis. Siapa? Apa? Oh iya. Tang. Dan kalah. Ya. Bismillah. An Abi Sufyan Ibni Harb fi kisati fi hadithi tawili fi kisati Hiraqla yakni Nabi Qala Abu Kultu Yakulu Ubudullah wahdah watruhu ma yakulu wa ya'muruna muttafaqun masa amrapan lama sudah habis sudah habis belum sudah sabar sabar Ustaz Yusuf sudah ini belum sudah habis ya. Baik, kalau sudah habis kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan poin kelima. Wa qaluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Poin yang kelima. Yaitu beliau menyuruh kita dengan as-silah. Silah, apa itu silah? Silah yaitu antasila ma amarallahu bihi ayu sholat. Silah adalah engkau menyambung. Engkau menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Maksudnya siapa? Minal aqarib. Al-adna fal-adna. Engkau menyambung hubungan maksudnya. Dengan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh untuk disambung. Hubungannya. Seperti siapa yang kita diperintah untuk menyambung hubungannya. Minal aqarib. Seperti para kerabat. Kerabat keluarga. Al-adna fal-adna. Al-adna yang paling dekat. Dan yang terdekat. Yang paling dekat kemudian yang dekat. Yang paling dekat kemudian yang dekat. Wa'alahum dan yang paling dekat dengan kita namanya wildan. Bapak ibu. Menyambung hubungan dengan orang lain, bukan orang tua sendiri. Ini yang paling dekat orang tua. Ini yang paling dekat. Fa'inna silatal walidain birun wasilatun. Maka kata mu'alif, menyambung hubungan dengan kedua orang tua. Ini termasuk kebaikan dan termasuk silah. Apa itu silah? Menghubungkan kasih sayang. Ya, ini yang paling dekat ibu. Sebagaimana bisa dilihat dalam Al-Quran. Surat As-Syu'ara 214. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya. Wa anzir ashirataka wal aqrabin. Ingatkanlah keluarga dan yang terdekat. Sehingga beliau mengingatkan kepada keluarga-keluarga besar beliau. Dipanggil. Ya Bani Abdi Manaf. Ya Bani Hashim. Ya Bani Abdul Muttalib. Panggil semuanya. Ya Fatimah. Dipanggil. Keluarga-keluarga dekat. Lalu beliau menawarkan sebuah kebaikan. Angkidhi nafsak minan nar. Selamatkanlah diri engkau dari neraka. Ya, mengingatkan keluarga. Para hadirin sekalian, wal aqrab lahum minasillah biqadri ma lahum minal qurb. Jadi dalam poin yang kelima ini Nabi memerintahkan kita untuk menyambung kasih sayang. disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Silah itu maknanya adalah al-ihsan ilal aqrabin. Silah disebutkan dalam kitab An-Nihayah. Silah itu artinya al-ihsan ilal aqrabin. Berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Min dawi nasab wal ashab. Kerabat itu bisa wujudnya yang pertama karena hubungan nasab, adik, kakak. Atau al-ashab, sekedar hubungan pernikahan, mertua, atau yang lainnya. Wa ta'atuf alaihim. Dan yang namanya silah kata beliau adalah at-ta'atuf alaihim. Memberikan kelembutan kepada kerabat. Wari'ayah li ahwalihim. Dan menjaga, memperhatikan keadaan mereka. Ini yang dimaksud silah. Jadi ada tiga poin. Berbuat baik, memberikan kasih sayang, dan yang ketiga, memperhatikan keadaan mereka. Ini namanya silah. Silaturrahim. Sering kita dengar silaturrahim. Ya. Dan kata Syekh rahimahullah, yang namanya silah itu biqadri ma lahu minal qurb, sesuai dengan kadar orang yang paling dekat. Ya. Orang yang terdekat harus sering kita hubungi. Fa'ahuka awkadu silah min ammik. Maka saudara kandungmu, kakak, adik, itu lebih kuat untuk kamu melakukan hubungan daripada pamanmu. Nah, kalau paman itu kan saudara dari bapak kita atau ibu kita. Amma. Ammuka wa ammuk. Wa ammuka asyaddu silah min am abika wa ala hadzal faqistan. Atau saudara dari ibumu lebih kuat kamu untuk menghubungkan silaturahmi daripada am dari abimu dan seterusnya. Maka qis, timbang atau samakan. Para hadirin, jadi semakin dekat hubungannya seperti ibu, bapak, itu kita harus sering bersilaturahmi. Ya. Demikian pula kita punya adik, punya kakak, kita harus menyambung silaturahmi lebih kuat daripada paman kita sendiri. Atau orang lain bahkan. Kenapa? Dengan kita saling menyambung silaturahmi, maka akan semakin terjalin kebaikan. Bahkan diancam nanti, kalau orang yang memutuskan silaturahmi itu terancam la yadkhul jannah qati. Hadis Bukhari. Tidak masuk jannah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tadi. Hadis Bukhari. Selanjutnya, wasilatu ja'at fil kitab wa sunnah ghairu muqayyadah. Yang namanya ibadah menyambung silaturahmi datang dalam Quran dan sunnah ghairu muqayyadah. Tidak terikat dengan cara tertentu. Yang namanya nyambung gimana sih? Menghubungkan kasih sayang itu bagaimana caranya? Apa sering ketemu? Ataukah sering SMS? Sering kirim surat? Kirim sering hadiah? Atau bagaimana caranya? In ghair muqayyadah. Tidak ada salah satu bagian yang muqayyad. Cara tertentu. Wa kullu ma jaa fil kitab wa sunnah ghairu muqayyad fa innahu yuhmal 'alal 'urf. Nah, kalau sesuatu yang tidak disebutkan dalam Quran dan sunnah bukan muqayyad. Muqayyad artinya ada cara tertentu yang harus dilakukan. Apa datangnya seminggu sekali? Apa sepekan sekali? Setahun sekali? Apa seminggu sekali? Tidak ada aturan tertentu. Berarti di sini kata mu'alif di bawah cara menghubungkan silaturahmi itu alal urfi, sesuai kebiasaan. Kebiasaan orang menyambung silaturahmi gimana? Oh, mungkin di sini berkunjung. berkunjung sambil bawa cangkingan mungkin. Ya, datang ke rumah ibu bawa teh, bawa gula barangkali. Ya, itu silaturahmi. Berapa waktunya terserah, tidak ada ketentuannya. Kadang setahun sekalipun sudah disebut silaturahmi. Kadang ada yang sebulan, tergantung kebiasaan masing-masing. Famajara al-urfu ala annahu silatun fahuwa silatun. Maka apa yang berjalan di dalam kebiasaan masyarakat itu disebut silah, menyambung. Silaturahmi, itulah yang namanya menyambung silaturahmi. Sekarang zaman canggih ya. Saudara kita jauh di luar negeri untuk berkunjung ke rumah saudara kita di Belanda misalkan. Dulu orang-orang kita dibawa orang ke Belanda, sampai di negaranya sana banyak berkumpul orang-orang Jawa. Mau datang ke sana biayanya mahal. Tidak didatangi, tidak menyambung silaturahmi. Nah, sekarang zaman gampang. Kirim apa? SMS. Nah, pripen kabare Kang? Nah, bahasa kita wong Jawa. Kalau dulu pakai pos, nah, kirim set sebulan baru nyampe. Sekarang semenit nah, bisa nyampe. Itu juga termasuk apa? Silaturahmi. Tuh, saudara saya kok lama enggak hubungin saya. Hubungin bagaimana? Nelpon maksudnya. Oh, berarti termasuk menghubungi, menyambung silaturahmi. Ya, begitu. Zaman kepenak sekarang. Makanya kadang ada saudara kita yang sering di SMS-in. Begitu setahun kita enggak pernah SMS. Wah, saudara kita sudah sombong apa ya. Tidak pernah lagi apa? Nyambung seduluran. SMS, enggak. Telepon juga enggak. Surat juga enggak. Hilang kabar. Ternyata, qadarullah, HP-nya hilang. Nomornya hilang, tidak bisa beli HP lagi. Ya, nah kita harus khusnudon dulu. Jangan. Tapi karena menjadi kebiasaan sekarang, menyambung silaturahmi kadang dengan telepon, dengan surat, dengan SMS, kadang datang pas liburan biasanya datang, itu termasuk silaturahmi. Ini penting, apalagi seorang ibu. Ya, orang ibu, suatu saat Rasulullah SAW bersabda, innallaha yusikum bi ummahati. Allah telah mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sumayusikum bi ummahatikum, sampai 3 kali. Sumal akrab fal akrab, baru yang terdekat baru yang terdekat. Ini hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad. Menunjukkan bahwa orang yang paling dekat yang perlu kita selalu menghubungi adalah ibu kita. Diulang 3 kali. Baru bapaknya, atau mungkin adiknya, kakaknya, baru paman. Saya mau tanya antum. Ya, di zaman sekarang. Kita kadang sudah punya alat canggih, SMS. Ibu itu kadang menunggu SMS kita. Telepon kita. Kadang kita berat. Eman-eman sama gratisan apa tadi? SMS perlu gratisnya sampai 1000. Baik. Kalau sama channel-channel bisnis, tidak eman-eman. Karena sekali kirim, sep, balasannya lebih besar untungnya. Nah, kalau cuma ngubungin ibu, berapa sih? Nah, ini sudah etang-etungan harta sudah. Nah, kita harus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Wahada yakhtalif biikhtilafil ashas wal ahwal wal asman wal amakin. Lebih lengkap lagi kata Syekh. Dan ini berbeda kondisi sesuai dengan ikhtilaf, perbedaan perorangan. Ashas itu perorangan. Yang punya HP beda dengan yang tidak punya HP. Yang punya motor beda dengan yang tidak punya motor. Punya sepeda genjot. Silaturahmi rumahnya di puncak gunung. Naik sepeda, yuk kesel. Naik angkot, tidak punya duit. Aduh, setahun sekali aja lah. Gitu ya? Beda yang punya pesawat mungkin. Sekali kejet langsung nyampe. Beda pula yang punya motor, punya mobil. Beda keadaan. Tidak bisa samakan. Wal ahwal keadaannya, wal azman waktunya, wal amakin dan tempatnya. Kesimpulannya sesuai dengan keadaan orangnya, kondisi lingkungannya, tempatnya, waktu dan tempatnya. Tidak sama. Masalah contohnya, idza kana qaribuka mustaghliyan anka wa sahihul badan. Contoh ya. Apabila kerabatmu itu mustaghniyan, tidak terlalu membutuhkan engkau. Artinya tidak terlalu membutuhkan, tidak terlalu untuk sangat kita mementingkan waktu datang ke sana. Karena apa? Dan dia dalam kondisi sahihul badan, badannya sehat. Wa tasma'u anhu annahu la yahtaju ila syai'. Kamu juga mendengar kerabatmu itu tidak butuh sesuatu. Karena memang dia orang kaya, sehat badannya, usahanya lancar. Wa hadasilatuhu law tahaddatta fi syahrin aw syahrin wanis wa ma asbaha dzalik fa in hadhihi silatun bi urfina. Kata Syekh, karena dia orangnya sehat, orangnya kecukupan, tidak butuh sesuatu dari kita, maka menyambung silaturahmi itu, kalau seandainya engkau membatasi sebulan sekali atau sebulan setengah, ya karena kemampuannya beda, atau yang sejenisnya, maka ini juga termasuk silaturahmi menurut kebiasaan kita. Kata Syekh, kebiasaan mereka sebulan, dua bulan, itu suatu hal yang maklum. Kadang kita menyempatkan silaturahmi setahun sekali, pas liburan anak-anak, misalnya. Itu juga termasuk silaturahmi. Wa dzalika li'anna an-nasa walhamdulillah qad istaghna ba'duhum 'an ba'd. Karena yang demikian itu, para manusia, walhamdulillah, mereka sungguh telah diberi kecukupan sebagian mereka dengan yang lain. Wa kullu wahidin minhum la yashuruhu 'alal akhar. Lakin law kana hadzal rajul qariban jiddan. Namun perhatikan, yakni masing-masing orang sudah memiliki kemampuan masing-masing, tidak terlalu membutuhkan terhadap yang lain karena sudah punya kemampuan masing-masing. Tapi kalau seandainya orang itu qarib jiddan, orangnya dekat sekali dengan kita, seperti siapa? Kal ab, apa? Wal ibu. Wal ah, saudara kandung. Wal am, paman. Bainahu yahtaju ila silatin akhtar. Mereka itu sangat membutuhkan untuk sering dihubungi. Ya, karena keluarga dekat. Keluarga dekat itu. Wa kadzalika law kana fakiran. Demikian pula kalau kondisinya fakir. Qadarullah, mereka fakir, kita cukup. Harta alhamdulillah lebih. Mereka fakir, kita cukup hartanya. Fa innahu yahtaju ila silatin akhtar. Menghubungkan silaturahmi dengan mereka yang kondisinya fakir dalam kondisi kita cukup, itu harus lebih sering. Tidak bisa SMS, ya telpon, atau datang langsung. Wa kadzalika law maridho. Demikian pula kalau sakit. Nah, ini lebih penting lagi kalau sakit. Bainahu yahtaju ila silatin akfar, maka menyambung silaturahminya harus lebih sering. Sekali-kali telpon, gimana sekarang, sudah sehat atau belum? Pagi besok ditanya lagi, gimana, sudah sehat atau belum? Saudara kita, adik kita. Jangan sampai sudah kita lebih cukup hartanya, adik kita fakir, orangnya sakit lagi, masuk rumah sakit lagi. SMS enggak, nelpon enggak, nengok juga enggak. Ini suatu hal yang kurang baik. Di saat dia sangat butuh, maka kita harus berusaha menyambung silaturahmi. Al-muhim, yang jelas, anna silah indama ja'at fil Qur'an ghair muqayyadah fa'innahu yattabi'u fi dhalikal urf. Yang jelas ya, bahwa menyambung silaturahmi ketika datang dalam Qur'an tidak ditentukan cara tertentu, maka kita mengikuti yang demikian itu menurut al-urf, kebiasaan masyarakat kita. Wa yakhtalif hadza bi ikhtilafil umur allati dzakarna, dan kami sudah sebutkan tadi kondisinya itu berbeda sesuai dengan kondisi yang ada sebagaimana kami sebutkan. Lalu kata mu'alif, wa qad waradatin nususu al-katsiratu fit targhib fi silatiha fi wasliha wa tarhib fi qat'iha. Sungguh telah datang dalil-dalil yang sangat banyak tentang targhib, dorongan semangat untuk menyambung silaturahmi. Ya, anjuran yang sangat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis untuk kita menyambung silaturahmi. Ya, wa tarhib, dan juga ancaman yang keras, min qat'iha, daripada memutus silaturahmi. Di antara anjuran dalam hadis, suatu saat datang orang gunung, Arabi. Dia datang menemui Nabi, ya Rasulullah, akhbirni ma yukarribuni minal jannah. Ya Rasulullah, coba kabarkan amalan apa yang bisa mendekatkan saya masuk surga, coba. Wa yubaiduni minan nar, amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari api neraka? Qala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Engkau beribadah, jangan berbuat syirik. Wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Wa tasilur rahmi, ya, menyambung apa? Silaturahmi. Ini kita kalau ingin mudah didekatkan oleh Allah surga, dijauhkan neraka, rajin-rajin melakukan apa? Silaturahim. Ya. Demikian pula ancaman. Ancamannya orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Itu yang pertama adalah la yadkhul jannah qati. Tidak akan masuk jannah orang yang qati. Apa itu qati? Memutus hubungan. Di SMS tidak balas, dihubungi marah, sudah tidak usah ke sini, haram bagi saya bertemu kamu. Wah, ya sudah memutuskan. Maka kita harus sabar menghadapi orang seperti ini. Ya, sampai ada seorang datang menemui Nabi, ya Rasulullah, inna li qorobah, saya punya kerabat. Kalau saya menyambung silaturahmi, dia memutus. Saya berbuat baik, dia berbuat jelek. Saya berusaha lembut, dia berusaha berbuat kejelekan kepada saya. Kata Nabi, kalau engkau berbuat seperti yang kamu lakukan, ka'annama tusifuhumul mal. Berarti seolah-olah ya, mereka itu sedang mal yakni memasukkan api yang panas ke dalam diri mereka sendiri. Berarti mereka sedang memasukkan api yang panas ke dalam diri mereka sendiri. Wala yazalu ma'aka minallah tuhira alaihim. Kamu akan terus mendapatkan pertolongan dari sisi Allah. Madum ta'ala dalik. Selama terus melakukan demikian. Jadi jangan berputus asa. Terus menyambung silaturahmi, karena ini adalah salah satu hal yang mendekatkan dan dari kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Semoga bermanfaat dan selesai sudah hadis ketiga dari bab As-Siddiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.